Ay, all take advice, guys. All take advice. You drink that. Oh, okay. Kupia to, ah. Tok, plak, tok, plak, tok, plak, tok. Suara langke kote. Yang nunggangnya keren. Koboy dari Cakung. Plak, cem, plak, cem, plak, plak. Kepudenya jingkrak. Koboynya ngantuk. Jatuh ngegeledak. Tok, plak, tok, plak, tok, plak, tok. Sebandit diutak. Cetar, cetar, cetor, tor. Meledak bunyi pelor. Kude koboy kejeblos. Kagak bisa nindak. Bukannya bergerak. Malah jebet telor. Akhirnya tuh koboy kena ketangkep. Dia disece, dijemur, disekap. Koboy diikat, tuh diseret-seret. Tuh koboy celananya beset. Sial kude. Lihat tuannya disek-sek. Kude koboy nangis. Pengar, penger, penger, nger. Kudenya meringis. Kude pandit perempuan merasa kesian. Kude koboy diajak pacar-pacaran. Sekali waktu koboy dikerubutin. Dari kanan depan pada nembakin. Koboynya sewat pistol dikeluarin. Bandit-bandit dibrobotin. Enam bandit mati. Enyang atau lari. Di udah kude koboy. Enyang udah ngerti. Bandit menjerit lari. Atap birit-birit. Udah gak kasih ampun. Kupingnya di